بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bacaan kita yang terakhir dari kitab Thalathatul Usul inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala ad-dalilu ala dhalik qawluhu ta'ala dan dalilnya ya terhadap perkara yang boleh sebutkan tentang wajibnya kita untuk berilmu yaitu mengilmui Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan tentang Allah juga berkaitan tentang Nabi-Nya dan juga mengilmui tentang Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian setelah itu wajibnya untuk mengamalkan ilmu dan juga mendakwakannya, kemudian bersabar di atasnya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan semuanya merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan ini pendalilan tentang ilmu. Karena keimanan tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan mengilmui apa yang diimani, apa yang diyakini. Kemudian wa'amilu salihah, beramal salih. Kemudian da'wah wa tawasu bil haq, untuk senantiasa mewasiati terus menerus di atas al-haq berupa Al-Quran, Sunnah, Islam, itu al-haq. Tawasu bis sabri, dan juga senantiasa berwasiat, menasihati untuk bersabar. Jadi seluruh perkara yang boleh sebutkan dalilnya pada surah ini. Nah, kemudian beliau mengatakan qala syarih hafizahullah fal-lail wan-naharu kasbun 'azimun liman istaghallaha liman istaghallahuma fi ta'atillahi azza wa jalla. Maka waktu malam dan siang adalah merupakan kasbun 'azim, waktu untuk kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang mulia, yang besar. Lima istaghallahu ma fi ta'atil azza wa jal, bagi yang menggunakannya, menyibukkan dirinya pada dua waktu tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jal. Wa majalul amal huwa al-lailu wan-nahar, waktu untuk beramal adalah di waktu malam dan siang. Ma indaka ghaira al-laili wan nahar, tidak ada yang ada padamu kecuali malam ataupun siang. Huma majalul amal, dua waktu itu, siang ataupun malam, adalah tempat untuk beramal. Wal kasbut thayyib, dan juga kesempatan untuk melakukan perkara yang baik. Lid dunia wal akhirah, baik untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Bilaili wan nahar ibarun wa fawaid, di waktu malam dan siang tersebut terdapat pelajaran-pelajaran dan manfaat-manfaat. Lidzalika aqsamallahu bil asri, olehnya itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surah ini dengan menyebut waktu. Kemudian beliau mengatakan ma jawabul qasam, Apa jawaban dari sumpah tersebut? Huwa qauluhu, yaitu firman Allah setelahnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi. Al insanu jami'u bani Adam, dimaksud dengan insan di sini adalah seluruh bani Adam, seluruh anak keturunan Nabi Adam. Lam yastathni ahadan, Allah tidak mengecualikan seorang pun dari mereka. Lal muluka walal ru'asa, tidak para raja, tidak para pemimpin. Walal agniya, tidak pula para orang-orang kaya. Walal fuqara, demikian pula Allah juga tidak mengecualikan orang-orang miskin. Walal ahrara walal abid, tidak pula yang merdeka ataupun hamba sahaya, budak. Walal dhukura walal inath, tidak pula boleh mengecualikan laki-laki dan perempuan, kecuali seluruhnya apa? Masuk dalam kategori ayat tadi, seluruhnya merugi. Selama dia namanya manusia, maka seluruhnya dalam keadaan merugi. Nah, kecuali siapa yang Allah kecualikan pada ayat yang setelahnya. Nah, fa'al fil insan, maka alif lam yang ada pada kalimat al-insan lil istighraqi, namanya alif lam al-istighraq, mencakup seluruh. Istighraq maknanya adalah mencakup secara keseluruhan. Kullu bani Adama bi husrin, seluruh anak keturunan Adam dalam keadaan merugi. Bi khasaratin wahalal, merugi, binasa. Idza dhayya'u hadzal waqta tsamin, apabila mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga tersebut, baik waktu malamnya ataupun siangnya. Jika seluruh, nah, jadi Allah mengatakan bahwa seluruh manusia dalam keadaan merugi. Kapan? Apabila dia menyia-nyiakan apa yang Allah ingatkannya dengannya, Allah bersumpah dengannya, itu waktu. Nah, wasta'maluhu fi ma'siyatillah, seluruhnya merugi, seluruhnya binasa apabila dia menelantarkan waktu yang mahal tersebut. Wasta'maluhu fi ma'siyatillah, dan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Wa fi ma yadhurruhum, dan apabila mereka menggunakannya pada perkara yang membahayakan bagi diri mereka. Wa hadzal waqtu alladhi huwa rakhisun 'inda katsirin minan nas, dan waktu ini yang oleh kebanyakan manusia itu murah. Ya, artinya dientengkan. Yatulu 'alaihimul waqtu, waktu yang mereka dapatkan, yang mereka lewatkan begitu, ya begitu panjang, begitu lama. Yamalluna, mereka bermalas-malasan. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, nuridu qatlal waqti, kita ingin membunuh waktu. Yatuna bil mulhiyat, mereka mendatangkan perkara-perkara yang melalaikan mereka, ya tidak menggunakannya untuk melakukan kebaikan. Au yusafiruna lil khariji, ataupun mereka safar, bepergian terus, ya menghabiskan waktu mereka, liqada'il athalah, untuk menghabiskan liburan mereka. Wal waqti, ataupun untuk menghabiskan waktu mereka. Au yadhhakuna, ataupun mereka habiskan hanya untuk sekedar tertawa. Yamzahuna, ataupun mereka menghabiskan waktu mereka untuk bercanda. Liqat'il waqti, untuk istilah mereka memotong waktu. Fa'ula illadzina qata'uhu wa dhayya'uhu, maka mereka-mereka ini yang mereka memutuskan dan melantarkan waktunya, sayakunu khasaratan wa nadama, itu akan menjadi kerugian dan penyesalan. Alaihim, bagi mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa huwa masdaru sa'adatihim law hafadhu alaihi, padahal waktu ini adalah merupakan sumber kebahagiaan mereka. Law hafadhu alaihi, seandainya mereka menjaga waktu-waktu mereka, dia menggunakannya pada kebaikan. Nah, kalau dia tidak belajar, mungkin dia pergi dakwah, pergi ziarah, mengunjungi apa kerabatnya, silaturahim. Nah, kadang-kadangnya mungkin orang jenuh bermajelis ta'lim, maka mungkin kesempatan pergi berkunjung ke sebagian kerabatnya, bukannya sekedar pergi rekreasi niatnya, ya, tapi ketika dia pergi berkunjung bersilaturahim kepada kerabatnya ataupun orang-orang yang dia kenal bahwa dahulu dia pernah berteman dengan orang tuanya, kemudian dia kunjungi baik orangnya ataupun anaknya, dia akan dapat pahala, ya, min abarril bir, termasuk di antara kebaikan kata Nabi alaihi salatu wasalam, ayyasila udda abihi, dia berbuat baik kepada orang-orang yang dahulu pernah ayahnya, ya, mencintainya. Artinya dia pernah berhubungan baik dengan orang tersebut ataupun dengan kerabatnya orang tersebut yang dahulu orang tuanya, ya, berteman dengannya. Ini apa? Bentuk kebaikan. Inna min abarril bir, sesungguhnya di antara kebaikan di atas kebaikan, jika dia berbuat seperti itu, dia kunjungi teman-teman ayahnya ataupun teman-teman ibunya ataupun anaknya, teman-teman ayahnya ataupun ibunya, ini apa? Bentuk kebaikan. Nah, jadi siapa yang merasa jenuh untuk bermajlis ta'lim, dia ke amalan yang lain, ya. Nah, fajami'u bani Adam, adapun menghabiskan waktu hanya sekedar pergi jalan-jalan. Nah, maka ini apa? Akan menjadi kerugian baginya. Kalau mungkin masa liburnya digunakan pergi ibadah, ya, seperti pergi umrah umpamanya, ini kebaikan daripada buat program ke sebagian tempat, ke Bali, ke Singapura atau ke Kuala Lumpur sana, hanya sekedar pergi foto-foto di menara kembar, habis waktu saja, habis uang, tidak ada manfaatnya, bahkan boleh jadi dapat dosa. Dan kalau dia niatkan pergi bersilaturahim, cari kerabatnya, atau dia gunakan pergi belajar sesaat, ya, kesempatan datangi satu pondok, ya, mungkin masa liburnya berapa, 15 hari masa apanya, ya, liburannya. Kalau dia seorang pekerja ataupun PNS, ya, dia gunakan masa liburannya untuk kebaikan tadi. Nah, dia bisa dapat pahala. Fajami'u bani Adama fi hasaratin wa halak illa man ittasafa bi arba'i sifat, maka seluruh manusia dalam kerugian dan kebinasaan kecuali yang mensifatkan padanya empat sifat, terdapat padanya empat sifat. Pertama, hiya al-ilmu, pertama ilmu. Kemudian wal amal, amalan. Wa da'wa ila Allah, da'wah. Kemudian as-sabru ala al-adha, bersabar di atas gangguan. Nah, jadi harus semangat ilmu supaya dia diamalkan. Jangan hanya semangat mau beramal tapi tidak semangat mau belajar. Atau kadang-kadangnya ada sebagian semangat mau dakwah. Apa yang mau didakwakan kalau tidak pernah belajar? Ya, kita butuh untuk mengajarkan kaum muslimin tata cara wuduk dengan benar, tayamum, salat. Ya, adapun kita ajak orang kemudian kita tidak mengilmui apa yang kita ajakkan, serukan, maka ini menyelisih dari tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi siapa yang memiliki empat sifat ini, ilmu, amal, dakwah, sabar, ini orang-orang yang keluar dari zona merah. Zona apa maksudnya, apa yang merugi tadi? Nah, dia tidak masuk dalam lingkungan orang-orang yang merugi. Naam. Faman ittasafa bihadhihi sifatil arba, maka barang siapa yang memiliki empat sifat ini, naja min hadhihi al-khasara, maka dia akan selamat dari kerugian ini. Ya, wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini keimanan, pendalilan tentang ilmu, karena keimanan tidak akan mungkin diwujudkan kecuali dengan mengilmui. Oleh karena itu Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui, ketahui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk kita sembah kecuali hanya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini ilmu yang paling pertama untuk wajib kita pelajari pertama kali, ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang masalah akidah. Nah, karena walaupun kita salat, berzakat, puasa, haji, tapi kalau dia berbuat syirik, dia tidak mentauhidkan Allah, maka seluruhnya akan sia-sia. Nah, maka supaya kita keluar dari zona kebinasaan dan kerugian, maka hendaknya kita menghiasi diri kita dengan empat hal ini: ilmu, amal, dakwah, kemudian bersabar di atasnya. Nah, wala yumkinu al-imanu billahi illa bil ilmi alladhi huwa ma'rifatullah. Waalaikumsalam. Dan tidak akan mungkin keimanan terhadap Allah akan dapat kita wujudkan illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, alladhi huwa ma'rifatullah, di mana ilmu adalah yang paling pertama adalah ma'rifatullah, memakrifai Allah, mengenali Allah. Ya. Nah, mengenali Allah dengan mentauhidkannya, mengenali sifat-sifatnya, ya, mengenali nama-namanya beserta konsekuensinya, dengan pula mengenali Rasulnya alaihi salatu wassalam, mengenali sunnah-sunnah beliau, syariatnya. Jadi beliau mengatakan wala yumkinul imanu billahi illa bil ilmi alladhi huwa ma'rifatullah, tidak akan mungkin keimanan terhadap Allah dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu. Ilmu apa itu? Alladhi huwa ma'rifatullah, ilmu tentang mengenali Allah azza wa jalla. Kemudian beliau mengatakan qauluhu wa 'amilus shalihat. Kemudian sifat yang kedua, kecuali mereka-mereka yang beramal saleh. Amal saleh yang dibangun di atas keikhlasan, yang dibangun di atas ittiba, artinya di atas sunnah, itu amal saleh. Nah, walaupun niatnya baik, tapi tata cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW pun akan tertolak. Oleh karena itu Nabi mengatakan man amila amalan, siapa saja yang beramal. Jadi tidak semua yang beramal itu langsung bisa menjadi baik. Oleh karena itu Nabi katakan man amila amalan, siapa saja yang beramal, laisa alaihi amruna, yang bukan di atas tuntunan kami, fahuradun ay mardud. Jadi pastikan bahwasanya amalan yang kita lakukan benar-benar bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadith-hadith Nabi SAW, itu bahasa yang lain dari sunnah beliau. Nah, dan ini butuh ilmu. Jangan hanya melihat orang banyak yang lakukan, kita pun ikut melakukannya. Karena ini sekarang yang menjadi ukuran bagi sebagian orang. Yang penting lihat tetangganya, lihat orang kampungnya, atau mungkin lihat di televisi dilakukan orang, dia juga ikut lakukan. Nah, wa amilus salihat ay amilul a'mal as-salihah, dia melakukan amalan-amalan salih, min wajibatin, baitu yang wajib hukumnya, wa mustahabbat, ataupun yang hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Fastaghal waqtahum bi amali salihah, maka mereka pun menyibukkan diri mereka, waktu mereka, dengan amalan salihah, bi amali salihah, dengan amalan salih, bima yufiduhum fi dinihim wa dunyahum, yang bisa mendatangkan manfaat pada mereka, baik yang berkaitan tentang urusan agama mereka dan juga urusan dunia mereka. Hatta al-amala lid-dunya fihi khairun wa fihi ajrun idza qusida bihi al-isti'anah ala ta'ah, hingga perkara dunia pun padanya kebaikan, bahkan dia bisa dapat pahala, idza qusida bihi al-isti'anah, ketika dimaksudkan dari amalan dunia tadi al-isti'anatu ala ta'ati ala ta'ah, untuk membantu dia untuk melakukan ketaatan, ya, bekerja, cari nafkah, sehingga dengannya dia bisa ya beribadah. Karena di antara syarat untuk salat bisa diterima tertutup aurat, dia pun beli pakaian, ya. Nah, dapat pahala. Nah, bekerja, pekerjaan dunia. Tapi kalau dia niatkan buat dengan bekerjanya ini, ya, hasilnya dipakai untuk ibadah. Nah, ataupun dengan menikah, sehingga dia bisa menjaga dirinya supaya tidak terjatuh dalam perzinahan ataupun liwat, dia menikah. Tambah lagi supaya bisa dapat keturunan, memperbanyak anak-anak, yang dengannya Nabi SAW berbangga. Nah, pahala semua. Bahkan kalau masih kurang, masih khawatir, boleh dia nambah lagi. Ya, dia. Nah. Tuh. Jadi pada kata beliau, kadangkalanya perkara-perkara dunia, apabila dia memaksudkan dari perkara dunianya untuk membantu dia melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Nah, fa kaifa bil amal lil akhirah, maka bagaimana lagi kalau memang asalnya amalan itu memang amalan untuk akhirat, ya. Al-muhim annaka la tudayyi'ul waqta. Jadi yang paling penting, al-muhim, ya. Sudah bahasa kita ini, ya. Al-muhim. Ya enggak. Al-muhim, jadi kita bilang al-muhim, kalau kita al-muhim, ya. Yang paling penting, annaka la tudayyi'ul waqta. Jangan kamu sia-siakan waktumu. Bal tasta'miluhu fi syai'in. Bahkan gunakanlah waktumu pada sesuatu, yufiduka, yang bisa memberikan faedah, wa yanfa'uka, dan bisa memberikan manfaat padamu, manfaat dunia ataupun akhirat. Wa tawasaw bil haqq, kemudian boleh menjelaskan wa tawasaw bil haqqi, apa itu, apa maksudnya wa tawasaw bil haqq, ay amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan orang-orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Wa nahu 'anil munkar, mereka melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Ma'ruf yang paling ma'ruf, kebaikan yang paling baik apa? Tauhid ini, tauhid Islam, kunci segala kebaikan. Tidak akan mungkin amalannya yang lain dapat diterima di sisi Allah sampai dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sebaliknya, kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan dan kekufuran. Kadangkalanya kita santai saja. Kalau orang kita lihat bermaksiat seperti zina, berjudi, baru dia merasa marah, tersinggung. Tapi kalau ada orang yang pakai jimat-jimat, biasa-biasa saja. Atau ada orang yang gantungkan gambar-gambar, lukisan-lukisannya, orang-orang dianggap wali di rumahnya, di tokonya. Atau ada orang yang pakai cincin, diyakini bahwa ini cincinnya bisa melariskan dagangannya dan sebagainya. Biasa-biasa saja. Apa ini? Keyakinan yang bisa merusak akidah, merusak tauhidnya, mengantarkan kepada perbuatan syirik. Nah, karena itu masih banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya perkara seperti itu bukan kemungkaran atau dianggap remeh. Nanti dianggap mungkar kalau umpama dia tidak ke masjid. Itu juga kemungkaran, tapi ada yang lebih mungkar. Nah. Jadi amaru bil ma'ruf, mereka watawasau bil haq, apa artinya watawasau bil haqqi? Mereka saling mewasiati untuk al-haq, ai amaru bil ma'ruf. Mereka memerintahkan orang berbuat ma'ruf, wa nahau anil munkar, melarang orang-orang untuk melakukan kemungkaran. Kebaikan tertinggi adalah tauhid. Kemungkaran yang paling besar adalah syirik, kufur. Dan di antara bentuk kemungkaran adalah kebid'ahan. Kebid'ahan. Nah. Wa da'u ila Allah azza wajalla, mereka mengajak ke agama Allah azza wajalla. Wa'allamul ilma an-nafi, mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Qur'an Sunnah. Wa nasharul ilma wal khaira bin nas, mereka menebar ilmu kebaikan di tengah-tengah manusia. Asbahu du'atan ila Allah azza wajalla, sehingga mereka menjadi para dai yang mengajak kepada agama Allah azza wajalla. Nah. Baik. Wa tawassaw bis sabri, insyaallah di majlis berikutnya.